إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد pada siang hari ini hari Ahad kita insyaallah berada pada hari ke-19 bulan Syaban 1444 Hijriah kita berkumpul di masjid ini di Masjid Asy-Syifa Kota Solo untuk melakukan sebuah kajian dengan tema yang telah diumumkan seputar permasalahan at-tathabbut. Permasalahan ini yang mungkin sudah dijelaskan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Raifi' Hafizallahu Ta'ala. InsyaAllah di sana terdapat sejumlah faedah penting terkhusus di masa-masa seperti ini. At-tathabbut yang secara makna bahasanya adalah upaya memastikan kebenaran atau validitas sebuah berita atau informasi. Itu adalah salah satu akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat kita. Terkhusus di masa-masa al-fitan wasyagab, di masa berkecamuknya fitnah dan kekacauan. Wa kathratul musyaghibin, dan semakin banyaknya orang-orang yang suka membuat atau membikin keonaran. Sangat disyariatkan. Maka dari itu, Al-Imam Muhammad ibn Sirin, salah satu ulama tabi'in, beliau mengisahkan atau menyampaikan sebuah keadaan yang dialami dan dilakukan oleh para muhaddisin di masa beliau, di masa tabi'in, di mana Al-Imam Muhammad ibn Sirin termasuk kibarut tabi'in, seniornya tabi'in, sehingga masa beliau dari sahabat itu masih sangat dekat. Beliau mengisahkan, kunna la nas'alu 'anil rijal. Dahulu kami di masa sahabat, di masa maksudnya masih banyaknya para sahabat, banyaknya orang-orang terpercaya dan belum bermunculan berbagai fitnah, la nas'alu 'anil rijal. Kami tidak bertanya atau menanyakan tentang para penyampai berita. Tidak terlalu bertasabut pada waktu itu. Karena memang para sahabat ridwanullah alaihim jami'an al-udul, orang-orang terpercaya, thiqat, orang-orang yang sadiqin, yang jujur, ashabus sidqi, yang dipersaksikan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Falamma waqa'atil fitnatu qulna sammu lana rijalakum. Ketika mulai bermunculan fitnah Qadariyah, Khawarij bermunculan pada waktu itu, maka kami para muhaddisin, para pakar hadis mulai bertanya dan meminta tolong sebutkan siapa perawi-perawi kalian. Perawi yang majhul, yang tidak diketahui tingkat kejujurannya, apalagi identitasnya. Majhul itu terbagi menjadi dua. Majhulul hal, yang kedua namanya majhulul ain. Majhulul hal itu seorang yang tidak diketahui kredibilitasnya. Tidak diketahui, enggak ada informasi tentang dia. Membawa berita, sosoknya diketahui, fulan, fulan. Tetapi kredibilitas dia, tingkat kejujurannya, tingkat kemampuan hafalannya, siapa guru-gurunya secara persis, dari siapa atau siapa murid-muridnya, itu enggak diketahui secara pasti. Belum ada ulama mu'tabarin, ulama yang berkompeten merekom dia. Ini majhulul hal. Sosoknya ada, diketahui namanya fulan bin fulan, dari negeri ini atau negeri itu. Tetapi tidak diketahui tingkat kemampuan hafalannya, kokoh atau tidak kokoh. Guru-gurunya siapa? Siapa saja yang meriwayatkan dari dia, berapa jumlahnya secara persis? Dan tidak ada seorang ulama pun yang merekom dia dari kalangan ulama yang dikenal rekomnya itu bisa dijadikan dasar. Itu namanya majhul al-hal. Orang yang majhulul hal tidak bisa diterima beritanya, atau dengan kata lain hadisnya menjadi dhaif. Kecuali ada yang mendukung dari jalur lain. Mendukung dari jalur orang-orang pihak lain, riwayat lain, sanad lain, yang bisa memperkuat. Yang kedua namanya majhulul ain. Majhulul ain ini lebih parah dari majhulul hal, yaitu orang yang tidak diketahui sosoknya. Siapa dia ini? Siapa namanya? Di mana posisinya? Enggak diketahui sama sekali. Apalagi siapa yang merekomnya. Itu namanya majhulul ain. Maka hadis yang melalui jalur ini tingkat dhaifnya itu sangat lemah. Majhulul ain. Nah, kalau dulu para muhaddithin dan pakar-pakar hadis tidak bisa menerima kabar dari majhulul hal, sampai ada yang mendukungnya, sampai ada yang merekomnya, diketahui secara persis siapa saja dan berapa jumlah murid yang meriwayatkan darinya. Apalagi majhulul ain. Maka dari itu, Al-Imam Muhammad ibn Sirin menegaskan sebuah kondisi pada waktu itu. Kunna la nas'alu 'anil rijal. Dahulu kami enggak punya kebiasaan untuk bertanya, siapa nih yang menyampaikan kepada kamu? Informennya siapa? Muhaddisnya siapa? Sudah diterima karena memang orang-orang terpercaya. Barakallahu. Bukan fasikin. Bukan orang-orang fasik. Tapi ketika fitnah mulai berkecamuk, di saat itu kami bertanya. Antum perhatikan sebuah pelajaran penting. Nanti kita akan hubungkan bagaimana ulama kita di masa ini. Yang ternyata ilmu itu bermata rantai. Barakallahu fikum. Ayuhal ikhwah, at-tathabbut, perkara yang sangat diperintah oleh syariat kita ini, syariat Allah Subhanahu wa taala, antara lain Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita. Fasik itu jangan tergambarkan orang yang bertatu-tatu, yang minum khamr, enggak sholat di jalan-jalan, teler sana, teler sini, enggak. Ya. Dalam konteks ayat ini, fasik itu adalah orang yang bermudah-mudahan menerima berita dan menyampaikan berita. Beda dengan al-ghadib. Kalau ghadib sudah pendusta memang. Fasik itu orang-orang yang melakukan beberapa kemungkaran, terkhusus di bidang berita. Terkhusus di bidang berita. In ja'akum fasiqum binaba. Jika datang kepada kalian seorang fasik membawa sebuah berita, sebuah informasi. Fatabayyanu, maka pastikan benar enggak, valid tidak, asli original enggak, betul dinukil dan dikutip persis seperti kejadiannya atau peristiwanya, atau sudah ditambah-tambah. Peristiwa aslinya terjadi, tetapi diperpanjang, diperlebar, diperluas. Barakallahu fikum. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kenapa diperintahkan fatabayyanu? An tusibu qauman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kalian akan memvonis, menilai, menghukumi suatu kaum tanpa dasar ilmu. Kenapa tanpa dasar ilmu? Karena beritanya bohong. Karena beritanya ditambah-tambahin. Akhirnya penilaian, keputusan, vonis terhadapnya pun sesuai dengan kadar berita yang sampai kepadanya. Kalau kata ulama fikih, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum penilaian terhadap suatu masalah itu sebenarnya bagian daripada gambaran tentang permasalahan tersebut. Sehingga gambaran tentang suatu permasalahan menentukan hukum yang akan keluar. Itu di semua bidang. Maka dari itu, yang penting ditasabut di sini adalah gambaran permasalahan itu benar ataukah tidak. Ayuhal ikhwah, ada sebuah faedah yang disampaikan oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Apa tadi Ustaz Refi sudah menyampaikan? Sudah? Hah? Iya, tentang tasabut. Sudah dibacakan? Hah? Sudah, alhamdulillah. Nah, di masa fitnah kali ini, amalan mulia tasabut itu digambarkan dengan gambaran yang bukan pada tempatnya. Dengan redaksi yang lebih tepat atau ungkapan yang lebih pas, bahwa amalan tasabbut itu digambarkan dengan gambaran yang seram, dibesar-besarkan, sehingga akhirnya tidak sedikit ikhwan, bahkan duat para da'i dan yang sudah berstatus ustad, itu tidak berani melakukan tasabut karena dia takut dinilai, dihukumin dengan berbagai bentuk penilaian dan hukum. Contohnya apa? Amalan tersebut yang diperintahkan oleh Allah dalam syariatnya ini, amalan tersebut yang itu bagian daripada sikap at-ta'anni, sikap at-ta'anni yang An-Nabi SAW mengatakan at-ta'anni minallah wal-ajalatu minasyaitan. Sikap tenang, tidak terburu-buru, itu adalah anugerah yang datangnya dari Allah. Allah senang, Allah cinta kepada ta'anni dan al-muta'anni. Senang kepada perbuatan ta'anni dan kepada orang yang berta'anni. Salah satu bentuk ta'anni atau wujud daripada ta'anni, ta'anni itu apa? Sikap tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Salah satu wujudnya adalah at-tasabbut, memastikan berita yang beredar, berita yang sedang ramai atau dibikin ramai. Maka seorang muslim, apalagi seorang salafi, harus berhias dengan perangai at-ta'anni. Apa bentuk at-tadkhim? Siapa yang tahu makna tadkhim? Angkat tangan. Hah, iya. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Siapa yang tidak setuju? Ini murojaah ini. Iya, tafadhal. Tadkhim berasal dari kalimat dakhama. Iya, membesar-besarkan. Tadkhiman. Nah, barakallah, hampir benar. Iya. Kalau membuat gambaran seram, apa bahasanya? Tahwil, masya Allah. Nah, dibikin seram. Contoh, bahwa upaya tasabbut ini adalah atau yang diajak dan diserukan oleh, bahasa yang sekarang beredar kan, oleh MMA. Itu adalah tasabbut ala Alil Halabi. Tasabbut model Alil Halabi. Siapa yang enggak takut seorang salafi ya, untuk difonis punya manhaj Halabi? Akhirnya dia memilih diam. Ya, kenapa antum enggak tasabbut? Waduh. Ini manhajnya Alil Halabi. Ada lagi yang mengatakan tasabut yang didengungkan oleh MMA itu adalah manhasnya Abil Hasan atau tasabut model Abul Hasan Al-Ma'ribi. Wah, ini berarti tasabut model Ikhwanul Muslimin ini. Sehingga seorang salafi, seorang ustaz itu ketakutan untuk melakukan amalan soleh yang namanya tasabut. Benarkah demikian? Seseram itukah, bagaimana ulama mengarahkan? Bagaimana ulama kita mengarahkan? Saya pikir mungkin sudah dibacakan oleh suatu Raifi Hafizullah Ta'ala. Cuma di sini ada satu hal yang penting, bahwa penjelasan Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin itu dicuplik atau dikutip oleh Ali Hasan Al-Halabi di dalam salah satu karya tulisnya, sehingga dengan mudah seorang yang mengutip ucapan Syekh Ibn Utsaimin dan fatwa atau nasihat beliau dalam bab tasabut ini akan langsung dituding sama persis ini yang digunakan oleh Ali Al-Halabi. Nasihat Syekh Al-Utsaimin tentang tasabut dan rincian beliau tentang permasalahan ini itu dikutip oleh Al-Halabi. Sehingga seorang salafi untuk mengutip ucapan seorang imam besar ini takut. Wah, jangan-jangan nanti saya jatuh pada manhaj Halabi. Di sini penting amanah kepada semua mudarrisin, kepada semua duat, al-asatidah, untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jangan salafin itu ditakut-takutin. Manhaj membuat salafin takut seperti itu, ditakut-takutin dan diseram-seramkan, bukan manhajnya ahli sunnah itu. Itu manhajnya ahlul ahwa yang muflisin, kosong, enggak punya dalil, enggak punya hujjah. Akhirnya menggunakan manhaj at-tadkhim wat-tahwil. Ketika misal, antum tahu bagaimana al-khawarij memakai dan beristidlal ayat-ayat semisal, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Atau ayat inil hukmu illa lillah. Yang pada kedua ayat ini ada seruan, ajakan, peringatan sekaligus terhadap orang-orang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Apakah kemudian ketika ada seorang ahli sunnah menggunakan ayat-ayat tadi mengingatkan kepada pihak-pihak yang masih belum berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, kemudian kita katakan, ha ini sama kan dalil yang dia gunakan dengan dalilnya khawarij, berarti pada dia ada pola pikir khawarij. Maka daya sa'du turadul ibil, enggak demikian wahai Sa'ad, onta-onta itu digiring. Enggak demikian wahai saudaraku, salafiyin itu dibimbing. Coba didetailkan, dirinci apa yang dimaukan oleh khawarij dengan ayat-ayat tersebut. Bagaimana penerapan al-khawarij dalam beristidlal dengan ayat-ayat tersebut. Dan bandingkan dengan para ulama kita. Bagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam surat-surat dan fatwanya menggunakan ayat-ayat itu. Bagaimana Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berulang kali menyebutkan ayat-ayat tersebut. Mengajak umat Islam, termasuk para pemerintah-pemerintah, untuk berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Begitu juga dalam masalah tasabbut yang disampaikan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lalu bagaimana cara Alil Halabi menempatkan fatwa Ibnu Utsaimin ini? Al-Syekh Ibnu Utsaimin berbicara untuk suatu masalah yang nanti dijelaskan oleh Syekh Rabi'. Sementara Alil Halabi mengutip ucapan beliau dan fatwa beliau ini untuk permasalahan yang dia maukan. Alil Halabi, salah satu manhajnya adalah tidak mau menerima atau menciptakan asyak, keragu-raguan terhadap berita para ulama yang telah mentahdir semisal Sayyid Qutb Al-Banna dan yang semisal itu. Bahkan Alil Hasan Al-Halabi, semisal pula dengan Abul Hasan Al-Ma'ribi, ya, bisa terbedakan ya dua tokoh ini, Abul Hasan Al-Ma'ribi, sama-sama ada Hasannya, yang itu Ali Hasan. Yang Abul Hasan Ma'ribi ada B-nya, yang ini Al-Halabi ada B-nya juga. Jadi ada dua ini, Abul Hasan Al-Ma'ribi yang ada di Yaman, dan Ali Hasan Al-Halabi yang tinggal di Yordan dan sekarang sudah meninggal dunia. Apa prinsip dua orang ini? Menciptakan keragu-raguan pada salafiyin terkait fatwa dan tahdzir ulama terhadap Sayyid Qutb dan sejenisnya yang mengajarkan akidah takfir, akidah pengkafiran terhadap kaum muslimin, mengajarkan akidah penentangan terhadap waliul amr, dengan kesimpulannya mengajarkan dan menanamkan akidah khawarij. Al-Syekh Rabi dan yang bersamanya dari kalangan ulama menulis karya-karyanya tentang orang-orang tadi merujuk kepada rujukan-rujukan resmi dari karya-karya orang-orang tersebut. Lengkap dengan halamannya, bahkan beliau membandingkan pada cetakan sekian seperti ini, pada cetakan yang berikutnya seperti ini, diteliti. Dan karya beliau, hasil penelitian Syekh Rabi, dipuji, direkomendasi oleh ulama kibar. Syekh Al-Albani ikut meneliti. Dikirimkan oleh Syekh Rabi karya-karya beliau untuk diteliti oleh Imamul Muhaddithin fi hadzal asr. Pimpinannya para muhaddithin di zaman ini yang sampai pada puncak ketelitian dalam menulis. Yang kata Syekh Mukbir rahimahullah, beliau mengatakan di hadapan ribuan muridnya, aku ini mengatakan aku kurang setuju terhadap tarjih Syekh Albani tentang perawi ini atau tentang perawi itu atau sanad ini atau sanad itu di sini di hadapan kalian. Kalau di hadapan Syekh Rabi ada Syekh Albani aku enggak mampu. Bukan taklid, kewibawaannya, kekokohannya dalam ilmu. Karena memang beliau sangat teliti. Sampai berita kepada Syekh Mukbil bahwa salah satu karya beliau sudah sampai ke tangan Syekh Al-Albani. Syekh mengatakan, ya wail, betapa celakanya ini sudah nyampe kepada Syekh, aku akan dibedah ini oleh Syekh. Nah, maksudnya akan diteliti karyaku oleh Syekh. Ya, karena memang bukan orang sembarangan. Al-Imamul Albani. Bagi talibul ilmi atau da'i dan masyaikh yang mengikuti karya-karya Imam Al-Albani akan mengetahui makna ucapan Syekh Mukbil, dua ucapan beliau tadi. Siapa Al-Albani itu? Bagi orang yang belum membaca mungkin dia enggak tahu apa sih kelebihan beliau. Nah, Al-Imam Al-Albani mengatakan, aku sudah membaca, meneliti karya tulis Al-Syekh Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Aku tidak mendapatkan di situ kesalahan. Bayangkan, bukan seorang ustaz yang menilai. Bukan seorang syekh biasa yang menilai. Yang menilai adalah orang yang terhitung paling teliti di zaman ini di dalam menulis karya-karyanya. Terbiasa meneliti. Nah, Abul Hasan Al-Ma'ribi dan Ali Hasan Al-Halabi mencoba menciptakan manhaj keragu-raguan, meragukan data dan penilaian ulama tentang tokoh-tokoh khawarij tadi. Bahwa itu perlu ditasabut, bahwa tasabut itu penting, dan seterusnya. Ini satu. Bahkan Ali Hasan Al-Halabi di antara manhajnya sampai berita-berita para sahabat pun perlu ditasabut. Kemudian di salah satu karyanya dia mencoba mengutip, mencomot fatwa Al-Imam Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Sudah bisa ketahui nih sekarang bedanya. Sekarang kita lihat apa yang tadi sudah dibacakan lengkap ya oleh Ustaz Raifi ya. Kalau sudah cukup, tidak saya ulangi. Kemudian Syekh Rabi mengatakan setelah menukil, mengutip ucapan Muhammad bin Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang dikutip oleh Ali Al-Halabi dan ingin ditempatkan pada tempat yang bukan semestinya atau bukan pada tempatnya, Syekh mengatakan, aqulu, maka aku berkata, menanggapi perbuatan Ali Al-Halabi, kalla laisa al-amru kama tahul wa tad'i, falaysa fi kalam Ibn Uthaymin taqrirun lima assaltahu minal batil. Sungguh tidak, kata Syekh Rabi, perkaranya bukan seperti yang kamu besar-besarkan. Tahwil, Ali Hasan juga melakukan tahwil di sini untuk membuat orang jadi takut membaca karya para ulama tentang Sayyid Qutb, tentang Hasan al-Banna, tentang Ikhwanul Muslimin, ya, menjadi seram dan ragu terhadap validitas berita yang disampaikan oleh para ulama. Ini ulama yang mau diragukan beritanya. Kita lihat nanti bagaimana fitnah kita nih di Indonesia. Nah, siapa para pembawa berita? Nah, ayuhal ikhwah, dan tidak pula kata Syekh Rabi pada ucapan Syekh Ibnu Utsaimin itu ada perkara yang seperti yang kamu klaim. Falaisa fi kalam Ibnu Utsaimin taqrirun lima assaltahu minal batil. Tidak ada sedikit pun dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin pembenaran terhadap prinsip yang kamu letakkan dari prinsip batil tersebut. Fa inna kalamaka qa'imun 'ala al-jahli wa 'ala at-tashkik fi akhbari thiqat. Karena ucapanmu itu adalah upaya atau berdiri di atas kejahilan dan upaya menimbulkan syak atau keraguan pada berita-berita para ulama thiqat. Para ulama thiqat. Ulama-ulama yang terpercaya, terbukti selama ini teliti di dalam menukil, berhati-hati di dalam memvonis, tidak sembarangan menerima berita, senang dan suka bertasabut baik dalam karyanya ataupun dalam menerima berita dari pembawa berita. Nah, kemudian beliau melanjutkan, Syekh Rabi, wa 'ala at-tashkik fi akhbari ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sadatis sadiqin الثابتين المتثبتين فيما ينقلون والذين زكاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Dan perbincangan kamu atau pembicaraan kamu itu dalam karyanya, dalam beberapa rekaman kasetnya, ya, berdiri di atas upaya menciptakan keraguan-keraguan pada berita para sahabat Nabi. Kalau tadi berita para ulama thiqat, bahkan Al-Halabi ekstrim, menciptakan keraguan-keraguan terhadap informasi-informasi para sahabat Nabi yang mereka adalah sadatus sadiqin, pimpinannya orang-orang yang jujur, dan mereka adalah pimpinannya orang-orang yang kokoh, dan pimpinannya orang-orang yang suka bertasabut dalam menerima dan menyampaikan berita. Abul Hasan dan Ali Hasan mencoba menciptakan keraguan-keraguan itu untuk sampai kepada sebuah penanaman kebatilan, kebohongan, dan penolakan terhadap al-haq, pembelaan terhadap ahlul batil. Kemudian beliau melanjutkan. Itu bantahan pertama. Yang kedua, kata beliau, alladhi yadhhar anna al-allamata Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin qala hadzal kalam fi ayyamil fitani wash-shaghabi 'ala al-ulama'i wa ghairihim wa ayyamil isha'at al-kadhibah wa ayyam al-isha'atil kadhibah. Yang nampak dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin kalau dipelajari dan diteliti bahwa beliau mengucapkan ucapan tersebut di hari-hari berkecamuknya fitnah. Pada waktu itu fitnah beredar, tuduhan-tuduhan kepada masyayikh dan kepada ulama. Nah, berita-berita burung mengatasnamakan Syekh bin Baz, mengatasnamakan Syekh Al-Albani, kebohongan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, kebohongan atas nama Muhammad Aman Al-Jami, kebohongan atas nama Syekh Rabi bin Hadil Madkhali, dan seterusnya beredar pada waktu itu. Maka Syekh Al-Utsaimin menuliskan tulisan yang sangat berharga yang mungkin sudah dibacakan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaifi Hafizahullahu Ta'ala. Ayuhal ikhwah, sekali lagi kita sudah mulai memahami bagaimana Ali Hasan dengan metodenya memanfaatkan ucapan Syekh Al-Utsaimin bukan pada tempatnya. Sementara ucapan Syekh Al-Utsaimin sendiri dipuji oleh Syekh Rabi dan dikutip oleh masyayikh kita pada tempatnya. Sekarang kita lihat kondisi yang terjadi di masa kita ini. Apalagi ada penjelasan-penjelasan dalam beberapa majelis atau mungkin artikel bahwa tasabbut kepada pelaku kemungkaran itu tasabbut cara sururi. Kalau sudah jelas maling, ada maling, maling, masa kamu masih tanya kepada maling, kamu mencuri ya, kamu maling ya? Masya Allah, masa salafin dididik dengan cara begini? Maling atau pencuri sekalipun, kalau berdasarkan syariat Islam, tetap wajib ditasabut. Maling loh itu. Karena di situ nanti ada hukum. Kalau mau berbicara tata cara syariat, Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan ulama. Tapi kalau mau mengikuti cara orang kampung, ya sudah gak perlu tatabut. Ya, yang penting ada teriakan-teriakan maling, maling, maling, maling. Mayoritas sudah mengatakan itu maling. Mayoritas sudah mengatakan ini pencuri. Dikebukin, dikebukin, dikebukin. Babak belur. Nah, itu kalau mau pakai cara orang kampung atau dengan istilah lain cara kampungan. Tapi kalau mau pakai cara ilmiah, caranya Al-Quran, cara sunnah, cara ulama, tetap tasabut. Kenapa? Karena di situ ada hukum yang akan berlaku. Pertama, hukum yang berlaku kepada pencuri itu apa? Potong tangan. Itu ada syaratnya. Pertama akan ditanya, kamu mencuri ini, mana benda yang dicuri? Ini, dinilai. Ini Pak, dinilai apakah harga dan nilai benda tersebut memenuhi nisab, batasan untuk dipotong tangan. Loh, ternyata butuh ditasabut kan? Barang yang dicuri berapa nilainya? Kedua, kamu mencuri apa ini? Emas Pak, berapa? 500 gram. Besar kan? Sudah masuk nisab. Oh, potong aja sudah. Oh enggak, tasabut dulu. Ditanya si pencuri, didatangkan saksi. Kamu ini mencurinya di mana? Benda ini ada di dalam lemari, di dalam kamar, atau di mana? Saya lewat menemukan benda ini di pagar rumah depan Pak. Emas 500 gram ada di pagar depan. Loh, terus kamu, saya lewat, saya lihat ada emas, saya ambil. Ya salah tetap dia. Tapi dengan itu dia tidak boleh kemudian dipotong tangannya. Berarti butuh tasabut kan? Tasabut lagi. Yang berikutnya, pencuri, pencuri, pencuri, pencuri. Ditangkap, fisik orangnya sudah ketemu, ya. Yang menyatakan mayoritas orang. Yang ketiga, benda yang dicuri ada di tangannya. Butuh tasabut enggak? Kalau cara Al-Quran was sunnah dan bimbingan ulama tasabut. Tapi kalau cara orang-orang kampung, enggak. Gimana tasabutnya? Tanya, kamu mencuri, ini bendanya. Kata si pemilik rumah, iya itu milik saya. Itu saya letakkan di lemari. Pak, saya itu tadi menangkap pencuri. Keluar dari rumah situ, saya tangkap dia. bendanya di yang dia bawa jatuh saya amankan. Tiba-tiba saya dituduh dan diteriakin pencuri, pencuri, pencuri dan saya dipukulin. Terus gimana? Kalau seperti itu, terlanjur salah. Jadi, contohnya terlalu dibesar-besarkan. Pertanyaannya, berarti orang yang atau kita-kita ini sudah diposisikan sebagai pencuri. Kita ini sudah divonis pencuri. Sehingga enggak perlu ditasabut. Kalau ada orang hizbi, masa kita masih mau tanya, kamu hizbi ya? Ya enggak gitu ya akhi. Enggak seperti itu wahai saudaraku. Jangan terlalu ditathim dan ditahwil. Berapa banyak orang yang sudah dinilai hizbi dinisbatkan kepada kepada dia ucapan-ucapan dan perbuatan ternyata enggak benar. Enggak seperti itu. Maka kata Syekh Rabi, ucapan Syekh bin Utsaimin ini atau fatwa beliau itu dahulu dalam konteks di mana tersebar luas berita-berita burung, berita-berita bohong, masa-masa fitnah dan kekacauan. Maka Syekh merinci bagaimana tasabbut walaupun datangnya dari orang yang katanya thiqat. Orang thiqat itu siapa? Orang yang teliti dalam menerima berita. Dua, tidak bermudah-mudahan menyampaikan berita yang dia dengar. Orang yang suka bertasabut. Barakallahu fikum. Demikian. Sekarang kita lihat secara praktek yang terjadi di masa fitnah kali ini. Beredar di sana berbagai isu. Contoh misalkan, ada isu tentang apa yang terjadi di Ma'had Jember saat penerapan protokol kesehatan COVID-19. Ada isu khulu. Seorang istri sampai meminta cerai dari suaminya karena suaminya tidak bisa menjemput dia akibat lockdown yang dilakukan oleh Ma'had Jember atau peraturan yang diterapkan dalam oleh Ma'had Minhajul Athar Jember atau oleh Satgas Ma'had Minhajul Athar Jember. Wah, zalim. Ini tadi berita, sekarang vonisnya. Zalim. Sampai mengakibatkan perpecahan rumah tangga. Vonis. Contoh kedua. Telah terjadi keguguran. Seorang ibu yang hamil dilarang datang ke dokter. Tidak diizinkan untuk datang ke dokter. Sampai kepala bayi itu mau keluar. Dan akhirnya tidak tertanganin. Bayi itu pun mati. Luar biasa. Informasi seperti ini disampaikan di mimbar Jumat oleh Al-Ustadz Afifuddin pada tanggal 21 Agustus. Yang sehari, dua hari atau tiga hari sebelumnya beliau datang ke Malang karena beliau tidak ikut pertemuan Jember. Pulang dari Malang, Jumat naik mimbar khutbah Jum'ah. Memberi contoh-contoh itu tadi. Salah satunya seorang ibu yang akan melahirkan. Ya subhanallah, contoh ini. Ternyata itu sebuah keguguran yang kehamilannya belum lengkap 2 bulan lagi. Bahkan si suami mengatakan kita enggak yakin itu hamil. Itu satu. Kalau tadi digambarkan kepalanya mau keluar. Allahu Akbar. Tadkhim dan tahwil. Tadkhim dan tahwil itu dengan kata lain mengandung dusta. Karena dibesar-besarkan. Ini contoh. Saya enggak perlu membantah lebih rinci lagi. Cukup ini. Kepalanya mau keluar. Tidak boleh ke dokter. Akhirnya keluar bayi itu mati. Allah, Allah, Allah, Allah. Wahai saudaraku, betapa indahnya tasabbut. Lah kira-kira siapa yang menyampaikan berita ini kepada antum? Error ini terjadinya di mana? Di sumber berita, hulu berita, yang sebenarnya kecil hanya 2 cm, kemudian berpindah tangan, berpindah lidah, menjadi 10 cm, kemudian jatuh ke tangan antum sudah menjadi 100 cm. Ini error di siapa ini? Yang siqoh ini siapa? Yang kadzib ini siapa? Betapa indahnya tasabbut. Kenapa? Kata Allah, antusibu qauman bijahalah. Kamu nanti menzolimi suatu kaum, menimpakan sebuah musibah, malapetaka, tuduhan dan vonis kepada suatu kaum di atas kebodohan. Karena berita dusta itu kebodohan. Berita bohong itu jahil atau al-jahlu. Hati-hati. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup seorang dikatakan pendusta kalau dia menceritakan berita-berita yang sampai kepadanya. Tanpa tasabbut, tanpa ta'anni. Ayyuhal ikhwah, sampai hari ini belum ada klarifikasi. Berikutnya, contoh lagi, pasca pertemuan di Jember pada Daurah Al-Muzani, pertemuan Ustaz-Ustaz MMA dengan Asatidzah Jumhur yang diprakarsai oleh masyayikh. Diprakarsai oleh masyayikh. Sampai akhirnya terjadilah pertemuan tersebut. Sepulang dari pertemuan itu, Syekh Arafa dan yang masyayikh bersamanya, Syekh Salah Kendus dan Syekh Munir Sa'di, mengarahkan dan membimbing untuk kita menulis surat atau pernyataan terima kasih, ucapan syukur terima kasih teruntuk asatidah yang sudah mau datang ke Jember. Masyayikh bilang tulis. Maka kita tulis ucapan terima kasih, jazakumullah khair atas kedatangannya, ini, itu. Sudah dikoreksi, karena itu dalam bahasa Arab. Dikoreksi oleh Syekh. Sebelum saya lanjutkan ini. Apa hasil koreksi beliau? Beredar beberapa hari kemudian ucapan Al-Ustadz Afifuddin Hadani Allah wa'iyah terkait satu masalah dalam surat tersebut yang disebutkan di sana bahwa terjadi kesepakatan dalam pertemuan di Villa Firdaus Jember tentang adanya at-tazawur. Apa tazawur? Saling mengunjungi. Nah, barakallahu fikum. Surat itu dikeluarkan atas nama Asatidzah MMA, termasuk saya, Ustaz Raifi, Ustaz Alfian. Nah, tiba-tiba dikatakan bahwa itu adalah suatu ketidakjujuran. Tidak ada itu kesepakatan saling tazawur. Subhanallah, pada hari-hari yang sama, channel fitnah mengeluarkan tulisan berita hoax. Artinya kita MMA berbohong. Coba perhatikan. Berbohong bahwa itu tidak ada dalam pertemuan. Subhanallah, perlu antum ketahui bahwa pada awal surat itu memang kita murni menuliskan ucapan terima kasih. Setelah dikoreksi oleh Syekh, beliau mengusulkan sampaikan juga dalam surat ini bahwa telah terjadi kesepakatan untuk tazawur. Dan memang benar terjadi. Benar terjadi. Syekh menasehati untuk terjadinya tazawur. Ya. Kita menerima dan asatidah diam. Secara zahir, wallahu alam batin masing-masing. Secara zahir di majelis itu, usulan dan nasihat Syekh Arafat untuk tazawur diterima dan disepakati. Kalau memang enggak sepakat, kenapa enggak disebutkan? Kalau enggak sepakat, katakan, ya Syekh, kami keberatan. Jangan sampai Syekh menilai secara zahir yang beliau lihat, ternyata secara batin tidak demikian. Barakallahu fikum. Kemudian dikatakan itu sebuah ketidakjujuran. Channel fitnah dengan tegas menyatakan itu hoax, bohong. Padahal kenyataannya, realitanya seperti yang tadi telah disebutkan, bahwa itu penegasan dari masyayikh. Sekarang sudah terlanjur menuduh dan sudah tersebar. Lalu bagaimana dengan ta'anni? Kenapa tidak tasabbut dulu kepada kita penulis? Wahai asatidah MMA, ya, hafidhakumullah, di situ tertulis ada kesepakatan untuk tazawur. Mohon maaf, bahasa-bahasa kita lah orang Indonesia. Mohon maaf, kami kok enggak merasa ya adanya kesepakatan itu. Jangan langsung dijawab setiap pertanyaan atau langsung dikomentari apa yang beredar. Jangan. Tasabut dulu. Mungkin antum ingat sesuatu yang kami tidak ingat. Bahasa-bahasa persaudaraan. Bahasa-bahasa tulabul ilmi. Bahasa-bahasa adab yang diajarkan dan akhlak yang mulia. Akhirnya Syekh Arafat meminta kepada beliau untuk mencabut ucapan itu. Tetapi sayangnya tidak diumumkan. Padahal itu sudah beredar. Beredar dan menimbulkan kerusakan. Menimbulkan kezaliman terhadap saudaranya. Dan menimbulkan perpecahan dalam dakwah ini. Yang semakin meruncing. Contoh lain. Pentingnya tasabbut. Kenapa penting? Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita dengan sebuah peringatan besar. Dalam sebuah ayat. Yang ayat ini konteksnya terkait dengan berita bohong, berita-berita atau kabar burung tentang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah yang dikenal dengan hadithatul ifki, peristiwa tuduhan bohong kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang termakan oleh isu bohong itu sebagian sahabat-sahabat mulia. Terbawa oleh isu bohong tadi. Karena gencarnya manuver munafikin. Gencarnya orang-orang yang mengail di air keruh. Sampai ada yang kebawa. Dan akhirnya mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Itu di zaman yang masih sedikit para pembuat onar. Kalau di zaman kita ini pembuat onar itu datang dari berbagai arah, kanan, kiri, depan, belakang. Apalagi dengan adanya media-media di dunia maya yang melalui berbagai media itu banyak orang yang bersembunyi di balik layar dan melakukan apa yang dia mau terhadap dakwah ini. Dia akan keluarkan sampah-sampah pikirannya dan sampah sakit hatinya di media. Enggak sulit bikin channel. Banyak yang bisa. Enggak sulit merangkai kata-kata untuk menciptakan sebuah opini dan menggiring opini salafiyin. Enggak sulit mencari satu berita yang pada dasarnya itu terjadi, tetapi kemudian diberitakan dengan berita yang lebih besar dan lebih menyeramkan. Enggak sulit, banyak yang ahli, banyak yang membidangi seperti itu di zaman fitnah, di zaman banyaknya kebodohan di tengah umat dan banyaknya orang-orang yang suka membikin onar di tengah masyarakat. Ayuhal ikhwah, waktu itu salah satu contoh lagi, disebarkan berita. Sayangnya penyebaran berita ini tidak hanya di channel-channel fitnah seperti Jursela dan sejenisnya. Sayangnya yang ikut mensosialisasikan ini asatidah. Sehingga memang channel-channel fitnah itu merasa mendapatkan peluang dan kesempatan untuk semakin menjadi. Merasa mendapatkan dukungan, pembiaran. Beritanya dipercaya dan dinukil. Semoga nanti ada waktu khusus membahas tentang ini. Tapi ini sekedar contoh-contoh. Saat kami mengeluarkan surat penutupan website Jendela Info yang dikenal dengan website Jendi, di mana surat penutupan tersebut tertanda tiga di antara kami, yaitu ana pribadi, kemudian Al-Ustadz Ruwaifi, kemudian Al-Ustadz Alfian. Tiba-tiba channel-channel fitnah itu menuduh, menyebarkan bahwa Luqman Ba'abdu dan juga Ustadz Alfian berdusta, berbohong, telah memasukkan Ustadz Raifi dalam deretan pengampu website Jendela Info, padahal tidak demikian. Barakallahu fikum. Enggak lama, ya, kemudian sejumlah asatidah kibar, antara lain Al-Ustadz Usama Mahri dan Al-Ustadz Abdul Samad Bawazir, hafizahumallah min kullu su'in wa makruh, semoga Allah mengampuni saya dan mereka semuanya, mengatakan Al-Ustadz Usama bahwa itu ternyata Al-Ustadz Raifi dimasukkan. Padahal teman-teman yang ikut dalam Jendi tahu min wa ila, dari hingga ke, tahu semuanya. Ya mereka enggak diam. Mereka bongkar. Semoga nanti bisa dikutip persis ucapannya. Ini kurang lebihnya. Berarti Luqman Ba'abdu berbohong. Ustadz Alfian berbohong. Dari mana sumber beritanya? Dari Al-Ghawghayin. Kalau Alil Halabi menciptakan keraguan terhadap beritanya para ulama. Karya-karyanya ulama tentang Hizbiyin, tentang Khawarij. Nah sekarang sumber beritanya Ghawghayin. Orang-orang yang di tengah Salafiyin tidak dikenal kredibilitasnya. Bahkan sebagian asatidah sendiri sudah menilai Ya, di antara mereka itu orang yang ghasyim. Al-Asatidzah sudah mengatakan bahwa sosok yang bernama Abdul Ghafur itu orang yang ghasyim, kata beliau-beliau. Orang yang bertindak serampangan, ngawur. Bahkan disebutkan ini orang bisa merepotkan asatidzah nanti. Satu lagi dari asatidzah mengatakan, ini orang Abdul Ghafur inilah justru yang akan nanti mengadu domba asatidzah. Satu lagi mengatakan bahwa Abdul Ghafur ini bisa menggunakan jurus mabuk. Tahu jurus mabuk? Sudah enggak peduli apapun yang akan berakibat apa saja. Enggak peduli mau benar atau bohong. Jurus mabuk, gimana orang mabuk? Ya. Lah muskilahnya orang ghasyim dipercaya. Orang yang bisa menggunakan jurus mabuk dinukil dan dikutip beritanya disampaikan kepada salafiyin. Apa enggak takut terhadap hadis yang tadi? Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Tidakkah, atau kata Rasulullah, cukup seorang dikatakan pendusta, dalam riwayat lain ithman, cukup seorang untuk dikatakan dosa, berbuat dosa, pendusta, kalau dia menceritakan semua berita yang dia sampaikan tanpa tatabbut. Maksudnya sikap tergesa-gesa, terburu-buru. Dengan mudah asatidzah menelpon Ustadz Ruwaifi. Ya kalau zaman tahun 45 masih repot mau kontak, mau telpon, mau kirim surat. Kalau sekarang tinggal angkat telpon. Bisa WA, bisa telegram. Bisa minta tolong ikhwan yang ada di sebelahnya. Nggak sulit. Barakallahu fikum. Dan Al-Ustadz Ruwaifi sendiri mendustakan. Dengan tegas beliau mengatakan, saya bagian daripada website Jendela Info. Dan memang benar. Coba antum lihat ini. Ya. Berita itu persis kayak beritanya para dukun. Satu berita benar, kemudian diisi, dikembangkan dengan 100 berita dusta. Tilka kalimah, kata Nabi, itu kalimat yang benar sebenarnya, berita benar, diterima oleh dukun dari syaitan, tetapi kemudian ditambah mi'atu kadhiba, ditambah 100 kedustaan. Lah orang melihat, oh iya benar. Apalagi ini orang-orang dalam ini yang cerita. Dikatakan di situ, kami datang dalam rapat, 2 kali rapat, 1 pembentukan jendi, 1 rapat evaluasi, enggak ada Ustaz Raifi di situ. Kalau orang yang cerdas, dia akan tenang. Bentar dulu, jendi itu kan bukan 1 bulan, 2 bulan. Apa benar di jendi cuma ada 2 rapat? Nama-nama yang disebutkan atau nama-nama yang dinisbatkan kepada mereka kebohongan ini, orang-orang yang hanya datang ke Jember saat rapat pembukaan dan rapat evaluasi 3 atau 4 bulan berikutnya. Kemudian dengan cepatnya, dengan terburu-burunya, memvonis kita berdusta. Subhanallah. Kalau kita lihat, nah betul, pada rapat pembentukan memang Ustaz Rafi enggak hadir karena sakit. 4 bulan berikutnya beliau tidak bisa hadir dalam rapat. Tetapi berulang kali saya, Ustaz Alfian, Ustaz Rafi datang di kantor website. Kita diskusi, itu yang di kantor. Yang koordinasi di luar kantor. Dan ini pemberita-berita yang satu ada di Malang, yang satu di Jawa Tengah, yang satu di mana. Kita yang ada di ma'had. Kita punya kantor. Kita duduk. Dan dibuktikan oleh ikhwan. Nih peran Ustadz Ruwaifi dalam website Jendi. Mengoreksi, memberi usulan, dan seterusnya. Masa demikian dakwah ini? Masa para pengampu dakwah seperti ini? Nah, ketika kemudian diminta untuk bertasabut, kemudian dikatakan ini tasabut ala model Alil Halabi, ini pembohongan dan pembodohan. kebohongan dan pembodohan terhadap manhaj salafiyin. Pembelajaran manhaj yang salah terkait poin dan prinsip penting ahli sunnah yaitu at-tasabbut. Kalau salafin terdidik dengan pola ini, membahayakan dan mengancam manhaj salafin dan dakwah salafiyah di Indonesia. Ayuhal ikhwah. Begitu juga, sampai berita kepada saya, beberapa berita yang benar-benar barakallahu fikum, punya andil dan peran besar dalam perpecahan-perpecahan yang terjadi ini. Tadi sejumlah berita itu, ya, sejumlah berita yang saya contohkan, itu terjadinya sebelum audio Luehget. Masih ingat Luehget? Yang terus dibesar-besarkan edisi demi edisi dengan kata-kata yang mengandung tahwil. Ya. Barakallahu fikum. Luar biasa itu, dijadikan momen seolah-olah perpecahan bermula dari situ. Padahal itu terjadinya 24 Oktober atau 25 Oktober penelponan itu. Perpecahan sudah terjadi sejak Agustus paling terlambatnya. Tanggal 31 Juli, Ustadz Abu Hamzah Yusuf sudah mengatakan kepada salah seorang santri agar kakaknya keluar dari Jember karena Jember mau meledak. Itu tanggal 31 Juli, hampir dua pekan sebelum pertemuan Jember. Nah, dan masih ada sederetan lainnya. Kebohongan, tuduhan, provokasi, perpecahan sebelum Luehget. Ayuhal ikhwah, sampai berita kepada saya yang kemudian saya bertasabut kepada beliaunya dengan mengirim surat melalui Al-Ustaz Alfian, yaitu dari Al-Ustaz Muhammad As-Sewed. Sampai berita kepada saya bahwa Ustaz Lukman itu ada hubungan dan menerima bantuan dari Yayasan Hizbi Emirat dan Yayasan Hizbi dari Qatar. Ada beberapa tuduhan yang lainnya, saya kasih contoh ini dulu. Mendengar kejadian ini, saya mencoba mengirim surat melalui Al-Ustadz Alfian melalui WA beliau pada tanggal 13 September 2020 atau kurang lebih hampir sebulan setelah pertemuan Jember. Pertemuan Jember tanggal berapa? 14-15 Agustus. 15-16 Agustus. Sabtu Ahad atau 25-26 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Maka saya mengirim surat kepada beliau setelah bismillah saya ucapkan min akhikum wa muhibbikum fillah Luqman bin Muhammad Ba'abdu. Dari saudara antum dan yang mencintai antum karena Allah, Luqman bin Muhammad Ba'abdu. Kemudian saya ucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kaifa halukum ya akhi fillah? Al-Ustaz Muhammad As-Sewed hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Bagaimana kondisi antum wahai saudaraku fillah Al-Ustaz Muhammad As-Sewed? Semoga Allah menjaga antum dari segala kejelekan dan malapetaka. Saya lanjutkan. Semoga Allah menjaga ana dan antum serta seluruh salafiyin dari segala afat, segala kejelekan, segala penyakit dan seterusnya. Melalui WA Ustaz Alfian ini, ana ingin bertasabut tentang kepastian garing kebenaran beberapa ucapan atau sikap yang dinisbatkan kepada antum yang mulai beredar di sebagian salafiyin. Mulai beredar di sebagian salafiyin. Ana lakukan tasabbut ini afwan sebelumnya dengan terpaksa ana menjawab atau memberi penjelasan secara terbuka tentang hakikat yang sebenarnya tentang sekian masail yang dinisbatkan kepada antum manakala saatnya dibutuhkan. Semoga Allah menjaga dakwah ini dan seluruh salafiyin dari fitan. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah ana sebutkan beberapanya, bahwa antum menyatakan ya Ustaz Muhammad bahwa Luqman Ba'abdu ada hubungan dan meminta bantuan dari Yayasan Hizbi Qatar. Berikutnya, antum menyatakan bahwa Luqman Ba'abdu berhubungan dengan teman lamanya yang Hizbi dari Yayasan Hizbi Darul Bil Bir, bahkan pernah datang ke Pondok Jember. Ana bertasabut tadi, lil asaf, sangat sedih. Ini baru saya sampaikan 2 tahun lebih. Dari 13 September ketemu September 2021, 2022, sudah 2 tahun, iya kan? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Tanggal berapa hari ini? 12. Jadi 2,5 tahun yang lalu. Nah, ana bertasabut. Tadi surat ana dimulai dengan apa? Min akhikum fillah wa muhibbukum. Dari saudaramu dan yang mencintaimu karena Allah. Sunnahnya gimana sih? Kalau ada seorang mengatakan kepada kita, uhibbuka fillah. Ada yang bisa menjawab? Muroja'ah ini. Kalau ada saudara kita, enggak apa-apa sebutkan. Antum. Uhibbukum fillah. Kul. Siapa yang bisa? Ada? Yang bisa membantu? Ahsan. Ahabbakallah fima ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintai antum yang karenanya antum mencintaiku. Barakallahu fikum. Kedua, di situ ana mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam hukumnya mustahab dan disukai. Menjawab salam hukumnya wajib. Minimalnya semisal kalau tidak lebih baik. Dalilnya sudah diketahui semua oleh salafi insyaAllah. Ini pun tidak dijawab. Kemudian ana iringi dengan doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga antum dari segala kejelekan dan musibah. Maka kita ucapkan amin. Atau mau dilengkapi? Amin walaka bil mithli wa ziyadah. Dan semoga untuk kamu semisal itu dan lebih dari yang kamu doakan untukku. Kalimat-kalimat yang bisa mengusir syaitan, ya, yang akan mengadu domba, kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan ukhuwah. Tapi sayang, semua itu tidak dijawab dan sangat sedih. Nomor WA Ustadz Alfian diblokir. Sedih. Padahal saya waktu itu sedang mengamalkan sebuah amalan yang diperintahkan, yaitu tathabbut. Orang yang menyampaikan kepada saya, orang yang insya Allah di pandangan saya dan beliau sendiri orang yang dipercaya. Nah, tapi sudahlah. Walaupun yang membawa berita orang yang bisa dipercaya, tetap sunnah tersebut kita lakukan. Ayuhal ikhwah, gimana sih sebenarnya hakikat permasalahan ini? Tapi sudah datang waktu, sudah 11:30. sudah waktunya berakhir. Berarti sesi berikutnya insya Allah, ya, berhentinya di sini nih ya. Jangan lupa, nanti diingetin saya kalau lupa. Di muhadharah berikutnya. Kesimpulan ringkasnya tentang dua poin itu saja, ya, masih sisa tiga poin lagi lainnya. Itu saya katakan, subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah. Sungguh ini adalah kedustaan yang besar. Dan saya tekankan apa yang dinisbatkan kepada beliau dan beliau tidak mau menjawab tasabut saya. Saya katakan kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Sungguh ini sebuah ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Sungguh ini adalah kedustaan belaka. Dan ana yakin sejumlah asatidah kibar pun yang tahu permasalahan ini, dia akan mengatakan bohong. Selama masih mau jujur bersaksi tentang peristiwa ini. Atau saya jelaskan? Satu aja ya. Nah. Ustadz Luqman menerima atau ada hubungan dengan temannya yang hizbi dari sebuah yayasan hizbi Darul Bir. Perlu diketahui, ini orang yang datang ke Indonesia dan sampai ke Pondok Jember adalah seorang yang dikenal dulu teman di Damaskus, bahkan boleh saya katakan guru saya dan banyak guru yang sekarang sudah jadi masyayikh. Namanya Akhuna Abu Sa'id Al-Libi. Abu Sa'id Al-Libi, seorang salafi talibul ilmi dari negeri Libya, yang dulu sangat dipercaya dan dicinta oleh Syekh Muqbil. Ketika Syekh Salah dan Syekh Alil Hudhaifi datang ke Indonesia, saya ingatkan dengan nama ini. Wahai Syekh, antum masih ingat Abu Sa'id Al-Libi? Aywa. Kif? Masya Allah. Rajul. Itu orang yang baik. Manhajnya, akhlaknya, ibadahnya, keseriusannya dalam thalabul ilmi dan juga perhatiannya kepada para thalabul ilmi, bukan hanya teman-temannya dari Libya, bahkan kita yang dari Indonesia diperhatikan. Nasihat, kenapa antum enggak murojaah? Ayo murojaah. Ya, ini ada faedah. Ya, assalamualaikum. Antum punya faedah? Lu sambil jalan di mobil, di jalan, di ketemu di mana aja. Assalamualaikum. Kaif antum bi khair? Ada orang sakit dijenguk. Di depan Syekh Muqbil dia bisa berhujjah terkait suatu masalah besar. Syekh Muqbil mempersilahkan muridnya untuk menyampaikan usulannya atau pandangannya tentang masalah besar itu. Al-Akh Abu Sa'id berdiri, fadhal kata saya, di sebelahnya Syekh, bicara dengan ilmiah dan adab. Berbeda dengan pendapat Syekh Muqbil tentang permasalahan itu. Dia orang yang pemberani tapi santun. Pemberani ilmiah, pemberani hikmah, bukan pemberani arogan. Itu penakut, yang arogan yang isinya membesar-besarkan masalah dan ngancem-ngancem, itu penakut. Beliau bicara. Dan saya pribadi beberapa kali bersama beliau keliling dakwah di beberapa wilayah di Yaman, luar biasa, siap berdialog dengan sufi. Dialog ilmiah dengan santun, dengan habib-habib, ya, ilmiah. Sopan. Berdialog dengan salah satu pimpinan jamaah takfir, Abdul Majid Ar-Raimi. Salah satu takfiriyin di Yaman. Dialog ilmiah. Syekh Salah Kentus dan Syekh Ali Al-Hudhaifi menyaksikan tentang orang ini. Suatu hari ketika saya umroh, tiba-tiba jumpa beliau. Dan beliau guru saya. Guru sebagian masyayikh. Ya, kalau antum bisa tanya kepada Syekh Abu Sulaiman Fuad Zintani, ya, yang beberapa waktu lalu memberikan muhadharah telekonferensi, beliau juga bisa menyaksikan siapa sosok ini. Dikenal salafi, manhajnya kokoh, dan seterusnya. Datang, tiba-tiba jumpa saya di Mekah. Alah, dengan kebiasaan dia, baik dengan banyak orang. Jumpa. Sampai saya diajak makan malam oleh beliau. Enggak perlu saya ceritakan lebih lengkap bagaimana humanismenya beliau. Ya, akhlaknya beliau dengan orang. Selesai perjumpaan itu, dia catat nomor telepon saya. Kemudian suatu hari tiba-tiba ada telepon nomornya beliau. Assalamualaikum, sahlan. Ya akhi Abu Abdillah, kunyahana. Ya. Ana sudah di Jakarta, ingin berkunjung ke Pondok Antum. Ahlan wa sahlan. Ana tahu ini ustazi. Ya. Seperti yang tadi saya gambarkan secara ringkas tentang beliau. Datanglah ke pondok dengan dua orang dari Emirat. Datang ke sini, ya sosoknya masih tampak seperti yang dulu. Kemudian dia menyebutkan ini kawan saya dari Emirat datang ke sini ingin membantu salafiyin terkait pembangunan masjid, pembangunan pondok-pondok pesantren, ya, perpustakaan-perpustakaan. Luar biasa kan? Peduli. Datang, Masya Allah. Ana melihat salafin di Indonesia banyak pondok pesantrennya yang butuh masjid, butuh kelas, butuh perpustakaan, butuh biaya operasional bulanan pondok. Maka ana telpon ustad-ustad di Malang. Ya, ini ada tamu. Ya, ana sebutkan ciri-ciri mereka. Insya Allah akan saya bawa ke Malang. Kita jamu di Jember, menginap, kita berangkat ke Malang. Bahwa misi dari tamu-tamu kita ini adalah, kita sebutkan, disambut, ya, disiapkan penjamuan dan seterusnya. Di tengah perjalanan dari Jember menuju Malang, di situ mulai terdengar beberapa ucapan yang menjatuhkan Syekh Ubaidil Jabiri. Ini gak beres nih. Dari dua temannya yang Emirat. Berjalan terus, ana ingin tahu sejauh mana mereka ini. Di tengah perjalanan, akhuna Abu Sa'id, ya, afwan nih, kalau dari sisi keilmuan, enggak ada seorang ustaz pun di Indonesia yang sama seperti beliau tingkat keilmuannya. Maaf-maaf saja. Keseriusannya di berbagai bidang, pengetahuannya tentang akidah dan manhaj, enggak seorang pun ustaz di Indonesia yang seperti beliau. Tetapi kalbu manusia bukan di tangan dirinya. Kalbu manusia di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala yang kapan saja bisa dibalik. Sudah. Al-Akh Abu Said memperkenalkan, "Ya akhi Abu Abdillah, ini dua ikhwan kita sebenarnya dari Jam'iyah Darul Bir." Dia adalah pengurus dari yayasan atau Jam'iyah Darul Bir. Disebut nama ini ana tahu. Ini adalah jam'iyah hizbiyah. Oh, maka ana telpon ke Malang. Bahasa yang ana gunakan ke Ustaz Usama waktu itu. Ini adalah, atau kita banting setir. Hah? Kenapa? Ana bilang banting setir sekarang. Gimana? Nanti ana jelaskan. Global nasihat jelaskan via telepon. Ini orang-orang dari jam'iyah Darul Bir. Berarti kita sudah akan berubah nih nanti penjamuan dan semuanya. Oh, dia menjelaskan bagaimana pembangunan nanti, bagaimana cara transfer uang dan bukan uang kecil loh. Bukan uang ratusan juta. Hah, siapa yang pingin pondoknya? Wonogiri, Riyadul Jannah. Jangan mikir donasi-donasi lagi. Ingin bangun apa? Enggak usah buka donasi. Tinggal kita hubungkan ke Jam'iyah Darul Bir. Mau berapa? Semua pondok nih, pengurus pondok tafadhalu. Ya. Barakallahu fikum. Ana katakan banting setir. Setelah di situ ana berduduk dengan satu-satu bahwa ini kondisinya orang seperti ini. Akhuna Abu Sa'id sudah berubah nampaknya. Selesai, kemudian mereka pulang ke Juanda, kita buat semacam tim pada waktu itu ya. Sampai di Jakarta, beliau telpon ana lagi. Kering sekali dua kali saya lihat Abu Sa'id. Sudah tidak saya angkat lagi telponnya. Entah berapa kali beliau telpon. Teman dekat, akrab, bahkan guru saya itu. Tidak lagi saya angkat. Sampai beliau pulang, meninggalkan Indonesia. Sampai di sana beliau telpon lagi. Berulang kali. Kirim SMS. Bahwa bagaimana proses pengiriman transfer uang. Tidak saya tanggapin sedikit pun, selesai. Lah kalau tasabut itu kan enak. Saya hanya ingin tahu siapa yang memberitakan kepada antum, wahai Ustaz Muhammad. Ya ibnal kiram, ala tadnu fatubsirama, qad haddathuka fama ra'in kaman sami'a. Wahai anaknya orang yang mulia, kemari mendekat, sehingga engkau bisa melihat langsung tentang berita yang disampaikan kepadamu. Karena orang yang melihat langsung itu tidak sama dengan yang sekedar mendengar. Ini saudaramu. Kita sama-sama dalam dakwah ini. Kenapa tidak bertasabut? Kenapa diberitakan? Kamu dengarkan berita itu, kamu percayai dan kamu sampaikan. Sampai hari ini saya menunggu jawabannya. Saya menunggu tasabut dalam surat yang saya sampaikan pada tanggal 13 September 2020 itu. Kalau tidak dijawab, dibiarkan, sungguh saya khawatir, wahai saudaraku, terkenai hadis, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup seorang dikatakan berdusta kalau dia menyampaikan berita-berita yang setiap berita yang disampaikan atau yang dia dengar. Dan saya akhiri majlis ini dengan ayat ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Ingatlah kalian ketika kalian mengutip-ngutip berita bohong dengan lisan-lisan kalian. Dan kalian lanjutkan berita-berita bohong itu kalian sampaikan dengan mulut-mulut kalian. Yang pada dasarnya kalian tidak punya ilmu tentang hakikat sebenarnya. Kalian mengira bahwa itu sebuah perbuatan yang kecil atau remeh. Padahal itu adalah perkara besar di sisi Allah. Ya, di antara besarnya dakwah ini terpecah. Dakwah ini terganggu dan tercoreng. Persatuan Salafiyin di Indonesia benar-benar menyedihkan. Pondok-pondok pesantren, belajarnya anak-anak kita terganggu. Teman yang dulunya akrab, baik dalam urusan pondok, dalam urusan dakwah, kepengurusan sebuah perkara, atau dalam urusan ma'isyah duniawiyah, akrab luar biasa, bermusuhan layaknya seperti seorang hizbi disikapi. Ayuhal ikhwah, semua ini berbahaya dan hendaknya segera kita tinggalkan. InsyaAllah semoga ada waktu lain dan kesempatan yang lebih baik. Kita akan berbicara lebih banyak lagi. Bismillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.